أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan tentang Kitabul Hajj, pembahasan tentang ibadah haji. Di pertemuan sebelumnya sudah kita mulai membaca pembahasan tentang Al-Miqatu Al-Makani, yaitu miqat tempat. Ada miqat waktu, dimulai dari bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Itu kita sebut dengan miqatu az-zamani. Ada juga miqat al-makani. Sudah kita bacakan bahwa penduduk Madinah, miqat mereka itu bernama Dzulhulaifah. Atau hari ini biasa disebut dengan orang Indonesia menyebutnya Bir Ali. Ya, Bir Ali. Lalu ada Juhfah untuk penduduk negeri Syam, negeri Mesir, dan negeri Maroko atau Maghrib. Ada juga Yalamlam untuk penduduk Yaman, khususnya Yaman yang biasa disebut Tihamah. Lalu ada Qarnun, ya. Qarnun ini adalah miqat untuk penduduk Najd, lalu penduduk Yaman, lalu ada Najd Yaman dan ada Najd Al-Hijaz. Ya, Hijaz itu ya berarti yang saya tahu Riyadh ya dan lain sebagainya. Ada lagi miqat yang bernama Zatu Irqin. Zatu Irqin ini adalah miqatnya Ahlul Iraq. Begitupun orang-orang Khurasan. Ya, walaupun di sini dikatakan wal afdalu al aqiq. Yang lebih afdal mereka bermiqat dari tempat yang namanya Aqiq. Ya. Lalu dikatakan di sini وَمَنْ فِي مَكَّةَ dan barang siapa yang berada atau tinggal di Mekah مِقَاتُ حَجِّهِ مَكَّةَ maka miqatnya ya dari Mekah. Ahlu Mekah, penduduk Mekah, ya miqatnya adalah dari Mekah. وَمِقَاتُ أُمْرَتِهِ أَدْنَ الْحِلْ adapun miqat umroh mereka adalah adna al-hil, yaitu batas tanah haram. Jadi keluar ya ke batas tanah haram mereka bermiqat atau mengambil miqat untuk mengerjakan umroh dari batas tanah haram tersebut. Yang paling afdol adalah tempat yang biasa disebut dengan ji'ranah. Kemudian ada yang namanya Tan'im. Kemudian ada juga yang namanya Hudaybiyah. Ji'ranah, Tan'im, kemudian Hudaybiyah. Ketika mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an tuhrima bil umrati min at-tan'im." Karena Nabi pernah memerintahkan istri beliau alaihi salatu wassalam yang bernama Aisyah agar berumrah dari tempat yang namanya Tan'im. Wa huwa min al-hil. Dan Tan'im ini bagian dari tanah yang halal. Ada tanah haram, ada tanah halal. Ya, tanah yang haram tentunya memiliki kekhususan, tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir, tetapi hanya boleh dimasuki oleh kaum muslimin. Tentunya antara tanah yang halal dengan yang haram itu ada batas yang memang sudah diketahui dan tentunya diberikan tanda. Wa ahrama huwa sallallahu alaihi wasallam min al-ji'ranati ba'da al-Hunain. Adapun Nabi sendiri, Nabi suruh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha miqat dari Tan'im. Dan pernah Nabi miqat dari Ji'ranah, ya, ba'da Hunain, yaitu setelah peristiwa perang Hunain. Wa hamma an yadkhula Makkah min al-Hudaybiyah haitsu saddahu al-musyrikun. Dan Nabi pernah ingin melaksanakan umrah dari tempat yang namanya Hudaybiyah. Oleh karenanya urutannya yang paling bagus adalah Ji'ranah, karena Nabi pernah melaksanakan umrah dari tempat tersebut. Yang kedua Tan'im, karena Nabi memerintahkan istrinya untuk mengambil miqat di Tan'im. Dan yang ketiga adalah Hudaybiyah, karena memang Nabi alaihi salatu wassalam pernah berniat hendak melaksanakan umrah dari Hudaybiyah, hanya saja karena dihadang oleh orang-orang musyrikun, sehingga saat itu Nabi alaihi salatu wassalam tidak jadi melaksanakan ibadah umrah. Hadis yang tadi kita bacakan, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, وَمَنْ مَسْكَنُهُ أَقْرَبُ مِنَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةِ فَمِيقَاتُهُ مَوْدِعُهُ. Dan siapa yang maskanuhu, tempat tinggalnya, lebih dekat ke Mekah dibandingkan ke Miqat. Jadi dia kalau ke Miqat dia harus mundur ke belakang. Wa man maskanuhu aqrabu minal miqati ila Makkah. Fa miqatuhu mawdi'uhu. Maka miqatnya adalah tempat dia tinggal. Kalau dia berada di antara Miqat dengan Mekah, dan jarak dia ke Mekah daripada ke Miqat lebih dekat, ya. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan sebuah hadis sebagai dalil atas perkataan Ibnu Naqib bahwa apabila seseorang tinggal di satu tempat, tempat ini berada di antara Miqat dengan Mekah, kalau dia harus ke Miqat dulu, dia mundur ke belakang. Ya, maka dalam kondisi ini, ya, Miqatnya adalah mahalluhu, tempat di mana dia tinggal. Dalilnya adalah ma jaa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana dikatakan di dalamnya, faman kana dunahunna famahalluhu min ahlihi. Barang siapa yang rumahnya, ya, jauh dari miqat tersebut, artinya malah lebih dekat ke kota Mekah, famahalluhu min ahlihi, maka tempat di mana dia ihram adalah di rumahnya sendiri. Ini kalau dia berada di antara Miqat dengan Mekah dan dia cenderung lebih dekat ke Mekah. Lalu dikatakan, وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا لا ميقات فيه أحرم إذا هذا أقرب المواقيت إليه. Dan barang siapa yang menempuh satu jalan, la miqata fihi, tidak ada miqat sama sekali. Jadi dia datang ke Mekah dengan lewat satu arah, di mana arah itu tidak ada miqat sama sekali. Bagaimana dia ihram? Kapan dia ihram? Maka dikatakan oleh Ibnu Naqib, ahrama, dia melakukan ihram, idha haza aqraba al-mawaqid. Kalau dia sudah berada dalam satu posisi di mana dia sejajar dengan miqat yang paling dekat. Di jalan yang dia lewati tidak ada miqat. Lalu bagaimana dia ihram? Ihramnya adalah ketika dia sampai di satu tempat di mana tempat itu adalah sejajar dengan miqat terdekat dengannya, disitulah dia melaksanakan ihram. Berdasarkan riwayat bahwa Umar radhiyallahu ta'ala an pernah berkata, "Fanzuru hadwaha min tariqikum." Perhatikan oleh kalian ya yang sejajar dengan miqat dari jalan yang kalian lewati. Jadi kalau kita melewati satu jalan tidak ada miqat ya, maka kita mencari yang sejajar dengan miqat, kemudian kita melaksanakan ihram dari tempat tersebut. وهذه المواقيت لكل من مر بها من أهلها أو غيرهم. Dan miqat-miqat yang tadi kita sebutkan, ada Dzulhulaifah, ada Juhfah, ada Qarn, ya, dan miqat-miqat yang lain, itu adalah untuk orang yang melewatinya. Baik yang melewatinya itu adalah dari penduduk negeri tersebut, ataukah yang bukan penduduk negeri tersebut, tetapi berkebetulan melewati jalan tersebut, maka miqat-miqat itu boleh mereka gunakan sebagai tempat untuk melaksanakan, untuk memulai atau berniat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Lalu dikatakan di sini, وَمَنْ دَارُهُ أَبْعَدُ مِنَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةِ. Dan siapa yang rumahnya lebih jauh, jadi dia ada di antara Mekah dengan Miqat, tapi ke Mekah lebih jauh. وَمَنْ دَارُهُ أَبْعَدُ مِنَ الْمِيقَاتِ إِلَى مَكَّةِ. وَمَنْ دَارُهُ أَبْعَدُ, lebih jauh, مِنَ الْمِقَاتِ, dari Miqat ke Mekah. Jadi dia lebih dekat ke Miqat. فَالْأَبْضَلُ, yang abdol bagi orang itu, أَنْ لَا يُحْرِمَ, tidak dia melakukan ihram, إِلَّا مِنَ الْمِقَاتِ, kecuali dari Miqat. Kalau kasus yang tadi kan, dia ada di antara Miqat dengan Mekah, dan jarak dia ke Mekah lebih dekat daripada ke Miqat. Maka dia ihram dari tempatnya. Dalilnya tadi hadis Ibnu Abbas. Kalau ini tidak, daruhu abadu minal Miqat, lebih jauh dari Miqat ke Mekah. Artinya dia lebih dekat ke Miqat daripada ke Mekah. Fal abdalu an la yuhrima illa minal Miqat. Maka yang abdal dalam kasus ini adalah dia tidak ihram kecuali dari miqat. Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan komentar, "Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hakadha fa'al." Karena itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi. "Faqad ahrama min Dzil Hulaifah." Nabi ihram dari tempat namanya Dzil Hulaifah, miqatu ahli al-Madinah. Ya, miqatnya penduduk Madinah. Wahwa, miqat ini aqrabu ila Makkah minal Madinah. Lebih dekat, apa namanya? Lebih dekat ke Mekah dibandingkan ke Madinah. Ya, mandaruhu abadu minal miqat ila makkata. Ya. Jadi Nabi melaksanakan ihram dari Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah miqatnya ahlul Madinah. Wa huwa aqrabu ila Makkah minal Madinah. Dhul Hulaifah lebih dekat ke Mekah dibandingkan Madinah. Madinah ya tentunya maskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Nabi melaksanakan ihram dari Dhul Hulaifah banyak sekali para pemirsa Niaga TV. Misalnya hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma, anna ihlala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Dhul Hulaifah. Ya, sesungguhnya ihramnya Nabi itu adalah dari Dhul Hulaifah. Ya, dari Dhul Hulaifah. Wahina stawat bihi rahilatuhu. Dan Nabi melaksanakan ihram ketika beliau sudah apa? Berdiri dan duduk di atas kendaraannya. Dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an." Nabi salat di kota Madinah 4 rakaat. "Wa bi Dhul Hulaifah rak'ataini." Dan di Dhul Hulaifah Nabi salat 2 rakaat. "Summa bata," kemudian beliau menginap di Dhul Hulaifah, "hatta asbaha," di waktu pagi, dan beliau masih di Dhul Hulaifah. Falamma raqiba rahilatahu, ketika Nabi sudah naik ke atas kendaraan, wastawat bihi ahalla, dan beliau sudah duduk dengan nyaman di atasnya, maka beliau pun memulai ihram. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa man jawazal miqati, barang siapa yang melewati miqat, melewati miqat, dia lewat miqat, wa huwa yuridun nusuk, padahal dia ingin melaksanakan ibadah umroh atau haji, wa ahrama dunahu, tetapi dia malah ihram bukan di miqat, lazimahuddam, maka dia harus membayar denda. Ya. Harusnya dia dari miqat, tapi dia tidak dari miqat. Maka dia harus membayar denda. Fa'in ada ilaihi. Tapi kalau dia balik lagi ke tempat seharusnya, yaitu ke miqat. Qoblat talabbusi bin nusuki. Sebelum dia memulai nusuk, yaitu ibadah, dia belum mulai tawaf. Saqata ad-dam. Maka damnya dianggap telah gugur. Tidak ada kewajiban dam kalau dia balik lagi ke tempat yang seharusnya, tapi dengan syarat dia belum talabbus bil nusuk. Talabbus bil nusuk. Dia belum memasuki ibadah dalam arti melaksanakan tawaf dan lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, "Ma yundabu qabla al-ihram." Apa-apa yang disunnahkan sebelum melaksanakan ihram. Ma yundabu qabla al-ihram. Idza arada an yuhrima igtasala walau haidhan. Apabila seseorang hendak melaksanakan ihram, maka disunnahkan atasnya mandi walau haidhan. Walaupun orang yang hendak ihram itu adalah seorang wanita yang haid. Jadi walaupun dia kondisinya sedang haid, ya, tetapi tetap disunnahkan untuk melaksanakan ihram. Mohon maaf. Walaupun yang akan ihram itu kondisinya sedang haid, tetap disunnahkan untuk mandi. Ya, walaupun dia kondisinya haid, dia ingin ihram. Nanti kan wanita haid itu, para pemirsa Niaga TV, dia boleh saja umroh atau haji, tapi dia tidak boleh tawaf. Dia tidak boleh tawaf. Karena tawaf kasolah, kata Nabi. Tawaf itu adalah salat. Ya. Hanya saja kalau tawaf boleh bicara, salat tidak boleh bicara. Dalilnya para pemirsa Niaga TV bahwa disunnahkan kita mandi sebelum ihram adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankan hadis ini dari Zaid bin Sabit radhiyallahu taala an annahu ra'an nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa gtasala, bahwa Zaid bin Sabit melihat Nabi tajarrada, beliau lepaskan pakaian beliau untuk melaksanakan ihram, kemudian beliau mandi. Dalam riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, nafisat Asma'u bintu Umaisin. Asma bintu Umais dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas. Bi Muhammad ibni Abi Bakar bi syajarah, fa amara Rasulullah Abu Bakr ya'muruha an taghtasil wa tuhilla. Walaupun demikian dia dalam kondisi nifas, Nabi memerintahkan Asma bintu Umais untuk melaksanakan mandi ihram, kemudian dia melaksanakan ihram. Artinya walaupun haid ataupun nifas, tetap saja ketika akan ihram dia mandi dulu baru melaksanakan ihram. Begitupun Imam Muslim telah meriwayatkan, begitupun Ibnu Majah dari hadis Jabir, begitupun An-Nasa'i Ibnu Majah dari hadis Abi Bakar, An-Nasa'i dari hadis Asma dengan redaksi yang mirip, bahwa Nabi memerintahkan wanita yang berada dalam kondisi haid ataupun nifas dan mereka ingin ihram untuk haji dan umrah, disunnahkan atas mereka mandi. Lalu dikatakan di sini, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, fa in qalla ma'uhu, tetapi kalau airnya sedikit, artinya kita mau mandi ihram tapi airnya sedikit, tawaddu'a faqat, maka boleh hanya berwudu saja, ya boleh berwudu saja, ya tidak perlu mandi tapi cukup dengan berwudu. Wa in faqadahu bil kulliyati tayammam, tetapi kalau tidak ada air sama sekali, dia boleh bertayamum. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, badalan anil gusli wal wudu, tayamum sebagai pengganti mandi dan wudu. Ya. Wayatanazzafu bihalqil anati, sebagaimana disunnahkan bagi orang yang hendak ihram, dia membersihkan badannya dengan cara memotong bulu kemaluannya, mencabut bulu ketiaknya, memotong kumisnya, dan menghilangkan kotoran dari tubuhnya dengan cara yagsila bisidrin wa nahwihi. Dia bersihkan tubuhnya dengan sidr, bidara, atau yang lain. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, kasobunin, ya, misalnya pakai sabun atau pakai sampo dan lain sebagainya. Tsumma yatajarradu anil mahyid, anil makhyut. Kemudian ya, kalau sudah mandi ya, kita melepaskan badan kita dari pakaian yang berjahit. Wa yalbasu izaran wa ridaan abyadaini nadhifaini. Kemudian memakai dua lembar kain, yaitu izaran, yang di bawah itu disebut izar. Adapun lembaran kain kedua kita sebut dengan rida, yang difungsikan untuk menutup bagian atas. Abyadaini, keduanya haruslah disunnahkan berwarna putih, nadhifaini, bersih. Wa na'laini ghairu muhitaini, dan dua sendal yang tidak berjahit juga. Wa yatibu badanuhu wa la yatibu thiyabahu. Dia boleh memberikan minyak wangi untuk badannya sebelum ihram, tetapi dia tidak diperbolehkan menggunakan minyak wangi untuk pakaiannya. Wal mar'atu fi dhalika karrajuli illa fi naza'il makhiyat. Dan wanita dalam perkara ini sama dengan wanita, sama dengan laki-laki, hanya saja dia tidak melepaskan apa pakaian yang berjahit. Fa innaha la tanzi'uhu,

saluran inlet dan outlet untuk memasukkan bahan dan mengeluarkan mesin sangrai secara mudah, dilengkapi dengan nampan pendingin serta saringan untuk menampung mesin sangrai yang dikeluarkan. Multifungsi selain untuk biji kopi, bisa juga digunakan untuk menyangrai aneka bahan lainnya seperti biji kacang, biji-bijian, dan lain sebagainya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin Oden Cooker. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kedua ini sebagaimana biasanya kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa di rumah. Mengawali kebersamaan kita di kesempatan yang kedua ini, kita akan melihat apakah sudah ada pesan singkat yang masuk. Baik, sudah ada pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh wanita haid duduk berdiam diri di dalam ruangan masjid dan di luar teras seperti dari ba'da maghrib sampai azan? Jazakallahu khairan. Wallahul muwaffiq, itu sudah pernah kita bahas bahwasanya seorang wanita ya tidak boleh berdiam diri dalam waktu yang lama di dalam masjid. Ya, tetapi kalau dia sekedar masuk untuk mengambil sesuatu atau untuk sekedar lewat, maka tidak masalah ya. Walaupun masalah ini adalah masalah yang memang diperdebatkan oleh para ulama ya, tetapi pendapat yang lebih kuat dan pendapat yang lebih hati-hati mengatakan seorang wanita hendaknya tidak berdiam diri di dalam masjid dalam waktu yang lama. Dan itu pula yang dipahami oleh ibunda Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil barang yang ada di dalam masjid milik Nabi, lalu Aisyah berkata, bagaimana aku memasukinya sedangkan aku sedang haid? Maka Nabi berkata, haidmu itu tidak di tanganmu. Ya, artinya haid itu bukan berada di tangan. Ya, para ulama memahami hadis itu bahwa boleh saja kalau sekedar lewat. Ya, dan para ulama pun jumhur kalau saya tidak salah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abiri sabil. Tidak boleh orang junub berdiam diri dalam masjid kecuali hanya sekedar apa? Sekedar abiri sabilin, sekedar lewat saja. Allah alam bisawab. Dan ini lebih hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita bayar zakat fitrah, apakah ada lafaznya dan apakah boleh melebihi dari yang sudah ditetapkan? Allah alam bisawab ya, tidak ada lafaz tertentu ya, kecuali kita berniat ya, berniat, dan niat asluha fil qalb, dan niat itu hukum asalnya adalah di dalam hati. Ya, kalau sekedar kita ingin mengatakan, Pak, ini saya mau menitip zakat, ya silakan diucapkan seperti itu. Ya, atau kita katakan, Pak, ini saya titipkan zakat saya untuk disalurkan kepada mustahik. Kalau sekedar itu tidak masalah. Ya, tetapi ada lapas tertentu yang harus kita baca, yang saya ketahui Allah alam bisawab tidak ada. Ya, sekedar kita, kecuali kalau memang akadnya, akad mewakilkan saja, Pak, saya wakilkan pembayaran zakat saya kepada Bapak untuk disalurkan kepada mustahik misalnya. Itu tidak masalah ya. Tetapi ada baca apa bismillah atau baca Fatihah atau baca surat ini surat itu, Allah alam bisawab, yang saya tahu tidak ya. Apakah boleh beras yang melebihi dari yang sudah ditetapkan 2,7? Ya, hukum asalnya 2,7. Ya, 2,7 kita bayarkan Tapi kalaupun kita ingin tambahkan ya silakan ya, tetapi yang dihitung sebagai zakat hanya yang 2,7. Adapun kelebihannya itu adalah sedekah biasa. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah cucu dari anak perempuan yang meninggal tetap mendapat waris? Harus jelas kasusnya bagaimana. Harus disebutkan siapa saja ahlul warisnya ya. Apalagi ini kasusnya cucu. Apakah orang tuanya masih ada? Kalau orang tuanya masih ada, terhalang dia dari mendapatkan warisan. Apalagi sudah meninggal. Dan dia meninggal lebih dulu dibandingkan orang yang memiliki harta, yang akan mewariskan hartanya. Kalau ahli waris yang meninggal duluan, ya dia tidak mendapatkan apapun. Ya. Tetapi kalau pemilik harta meninggal duluan, baru ahli waris beberapa hari kemudian, dia masih dapat warisan. Walaupun nanti langsung diberikan kepada ahli warisnya lagi. Ya, jadi harus lebih jelas apa rincian pertanyaannya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan ketika kita mendengar kata haji atau umrah, kita berdoa kepada Allah memohon agar kita melaksanakan ibadah tersebut? Silakan. Ya ud'uni astajib lakum. Ya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku kabulkan. Ya, mintalah kepada Allah agar kita diberikan kemudahan, ya diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, itu sesuatu yang menurut saya tidak masalah. Berdoa kepada Allah memohon agar diberikan nikmat bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Allah alam bissawab. Apakah sudah benar lapas doa ini? Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin wa ainatu tuzani wa qalbuhu tar'ani in ra'a hasanatan dafanaha fa idza ra'a sayi'atan adaha. Saya tidak tahu doa ini. Coba diperbesar apa namanya? Apa ada riwayatnya atau tidak? Tidak ada riwayatnya ya. Saya baru mendengar doa ini. Saya tidak tahu. Ya Allah alam bissawab. Allahumma ya Allah, a'udzubika min khalilin makir. Aku berlindung kepadamu dari teman yang makir, yang dia licik. Ya. Wa aynahu tarani wa qalbuhu tar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayi'atan adaha. Ini seperti bukan, entah ini doa atau bukan ya. Kalau di atasnya doa ya, berlindung dari teman yang buruk, intinya ya doa berlindung dari teman yang buruk. Saya tidak tahu apakah, kalau dari sisi maknanya enggak ada masalah ya, kalau dari sisi maknanya tidak ada permasalahan ya. Tetapi kalau pertanyaannya apakah lapas doa ini sudah benar atau ya, kalau dari sisi lapasnya ya normal-normal saja, artinya maknanya tidak ada makna yang salah, tidak ada makna yang buruk ya, maknanya baik, yaitu memohon perlindungan dari teman yang jahat, teman yang apa namanya, yang kalau melihat kebaikan kita dia sembunyikan, tapi kalau melihat keburukan kita malah dia sebarkan. Allah alam bissawab. Apakah masih ada pertanyaan atau sudah habis? Sudah habis pertanyaannya ya. Jadi masih banyak ternyata para pemirsa Niaga TV yang masih kehilangan channel ya. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu juga dengan salah satu pemirsa kita di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan beliau bercerita sudah beberapa hari ini siaran Niaga TV tidak didapatkan ya. Tapi ini ada penelpon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum. TV-nya dikecilkan dulu Bapak, volumenya, nggak bisa kita mendengar suara. Oke. Masih kurang kecil. Kecilkan saja, Pak. Nanti selesai bertanya, baru dibesarkan lagi. Ya, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Begini, Pak Ustadz. Saya mau bertanya nih. Bagaimana caranya, Pak Ustadz, kita yakin kalau Allah mengabulkan doa kita, Pak Ustadz? Soalnya sekarang, Pak Ustadz, ketika kita berdoa kepada Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu Pak Ustaz. Yang kedua Pak Ustaz, tolong bilang sama Niagat TV kalau di live ada orang-orang Kristen yang provokasi Pak Ustaz. Positifkan dulu itu Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak? Yang kedua bagaimana? Yang kedua terlalu cepat. Yang kedua, apa tim kita mendengar ada orang-orang Kristen saya dengar. Ada orang-orang Kristen yang menuduh di YouTube kita. Baik. Tentunya yang begitu ya kita tidak tanggapi ya. Kita tidak tanggapi, Niaga TV ini adalah media dakwah yang tentunya dalam dakwah ya konsekuensinya selalu saja ada ujian, ada suka dukanya tentunya ya. Kita bersyukur ketika TV ini bisa mendatangkan kebaikan untuk masyarakat secara luas. Kita berusaha menghadirkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Quran, bersumber dari hadis-hadis Nabi, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat dan juga oleh para imam-imam seperti Imam Syafi'i yang kita terus-menerus baca kitabnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita semua hidayah. Saya, para pemirsa Niaga TV, ya Pak Fadil juga di Sumatera Utara, dan kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita petunjuk, Allah tampakkan di hadapan mata kita yang baik itu baik, lalu tidak hanya kita melihat yang baik itu baik, tetapi kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan nikmat untuk mengikuti kebaikan itu. Dan kita pun bermohon mudah-mudahan Allah tampakkan di hadapan mata kita yang buruk itu buruk. Tapi bukan hanya sampai di situ. Kita pun bermohon mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjauhi keburukan. Ya, itu yang kita harapkan ya. Dan kita selalu berdoa, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam menyebarkan ilmu, di dalam mempelajari ilmu ya, dan istiqomah dalam mengamalkannya. Adapun terkait dengan pertanyaan Pak Fadil dari Sumatera Utara, bagaimana kita memahami arti dari dikabulkan. Ya tentunya dalam hadis Nabi sudah menjelaskan bahwa seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala doanya dikabulkan. Dan dikabulkan itu memiliki banyak bentuk kata Nabi. Ada kalanya seseorang meminta sesuatu kepada Rabb-nya, kepada Allah, lalu dia diberikan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya dan itu sering kita dapatkan. Sering kita berdoa ya Allah, berikan anak saya kesembuhan, Allah berikan dia kesembuhan. Ya Allah berikan saya kemudahan untuk bisa melewati ujian di kampus, Allah kasih kemudahan. Dan banyak dalam banyak kasus. Ya Allah, anak saya harus membayar uang daftar ulang atau daftar ini, macam-macam. Berikan kami kemudahan, datang. Dan itu sering. Saya rasa Pak Fadil dan para pemirsa Niaga TV punya juga pengalaman seperti itu. Atau terkadang kita berdoa hari ini, lalu kita tidak melihat kita mendapatkan sesuatu, tapi setelah beberapa waktu berlalu, tiba-tiba kita katakan, ini kan yang dulu pernah saya minta, Masya Allah baru saya dapatkan hari ini, ternyata Allah itu maha luas ilmunya, dia tahu kapan waktu yang tepat kita mendapatkan sesuatu. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sesuatu yang lain dari yang kita minta. Ya, karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala hendak menguji seorang hamba sejauh mana kesabarannya sehingga kesabarannya itu akan berlipat ganda menjadi pahala yang sangat besar ya ketika dia nanti kembali kepada Tuhannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an innama nuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas pahala orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa perhitungan. Artinya pahalanya sangat banyak ketika dia bersabar dalam ujian. Banyak orang berdoa, ya Allah sembuhkan sakit saya. Sampai dia meninggal gak sembuh. Tapi dia bersabar. Menerima takdir Allah. Maka kesabarannya itu akan mendatangkan ampunan yang sangat besar. Dan mendatangkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah alam bissawab. Apakah ada dalil sahih tentang hadis perpecahan dalam Islam adalah rahmat? Nah, itu tidak ada yang saya tahu. Kalaupun itu ada, kata para ulama itu adalah perkataan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku rahmat. Hanya saja dipahami oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan perbedaan pendapat di sini adalah al-ikhtilaf fi masail al-fiqhiyah. Perbedaan pendapat di dalam permasalahan-permasalahan fikih, bukan dalam permasalahan yang sifatnya usul, ya, tapi dalam masalah furu', maka perbedaan itu adalah rahmat, ya. Perbedaan ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan lain sebagainya, itu satu hal yang rahmat dalam, dan dari sisi mana rahmatnya? Iya, dari sisi bahwa dengannya kita bisa senantiasa terus mengkaji ilmu, dengannya kita bisa saling mengingatkan, dengannya kita bisa melihat kemudahan Islam, ya, dengannya kita bisa melihat murunah, ada istilahnya fleksibilitas. Islam itu memiliki kelenturan yang begitu luar biasa dalam menjawab semua problematika dan lain sebagainya. Apakah benar ada sahih hadis seperti ini? Coba diperbesar lagi sedikit lagi. Itu ada riwayatnya, di bawahnya ada tulisan. Hadis riwayat Bukhari. Bukhari Muslim, ya sudah. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tatkala Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah tuliskan di dalam kitabnya, yang kitab itu berada di sisinya, yang isinya adalah sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Rahmati ghalabat ghadabi, kata Allah. Rahmatku dalam riwayat sabaqat, ya, mendahului, rahmatku telah mendahului kemurkaan. Allah alam bissawab. Ahlu sunnah wal jamaah taat kepada pemimpin yang sah. Apakah hanya kepada presiden saja atau juga kepada pemimpin di tempat tinggal kita? Kalau di tempat tinggal kita, maksudnya RT RW begitu, ya. Ya, selama yang diperintahkan adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang bukan maksiat, ya. Tentunya kita taat kepada perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Dan kalau yang diperintahkan adalah maksiat, maka la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, kata Nabi. Tidak boleh kita taat kepada manusia di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis pertanyaannya, ya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah, dan Allah berikan kita hidayah untuk mengikuti kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.